كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة المغرب مسجد مفتاح الجنة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini tidak terhitung banyaknya karunia, anugerah, kemudahan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan bersama, yang seluruhnya wajib untuk disyukuri dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191, menjelaskan kepada kita salah satu ciri hamba-hamba Allah yang baik keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih, iman yang baik, hati yang selamat, yang disebut oleh Allah dengan panggilan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa'ala junubihim. Mereka memiliki sifat dan kebiasaan selalu dan berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan sedang istirahat, rebahan sekalipun mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan seorang mukmin saat dia berdiri, berjalan menuju masjid, dia berzikir kepada Allah. Ketika hendak masuk ke dalam masjid, dia baca doa masuk ke dalam masjid. Sebelum dia duduk dalam masjid, dia dahulukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Saat duduk menunggu azan dikumandangkan, dia sibukkan dengan perkara-perkara ketaatan yang mendekatkan dirinya sekaligus membuat dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia rebahan, hendak memejamkan mata, saat hendak tidur, khanibidina azani Allah wa iyyakum, dia baca zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatafakkarun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di samping mereka adalah hamba yang menjaga zikir, hamba-hamba yang disifati oleh Allah dengan ulul albab dari kalangan kaum mukminin, mereka juga peka terhadap lingkungan sekitar. Selalu bisa mengambil ibrah dari keadaan yang mereka saksikan, entah itu di langit atau di permukaan bumi. Yang setiap hari memandang ke arah langit, semakin takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memperhatikan penciptaan bumi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamparan yang luas membentang, dan Allah jadikan bumi yang kita pijak tenang, ya, tidak berguncang, tidak liar, dan juga tidak berpindah-pindah tempatnya. Ikhanibidina azani Allah wa iya'um. Diambil ibrah oleh ulul albab di kalangan kaum mukminin untuk menambah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab di kalangan kaum mukminin mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan ciptaan-ciptaan yang indah, yang sempurna, yang besar seperti langit dan bumi untuk perkara yang sia-sia. Ada hikmah yang Allah inginkan di situ. Semua makhluk penghuni langit dan semua makhluk penghuni bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendukung terwujudnya tujuan utama diciptakan manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, surat Ali Imran 190 sampai 191, ulul albab di kalangan kaum mukminin yang tentunya mereka adalah hamba-hamba yang baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa mengambil ibrah tentang kejadian-kejadian yang mereka saksikan atau yang mereka dengar. Khususnya apa yang mereka lihat dan mereka saksikan pada langit dan bumi. Kalau ada sesuatu yang berubah, yang tadinya normal-normal saja pada makhluk-makhluk yang Allah letakkan di langit dunia, yang tadinya normal-normal saja pada permukaan tanah di bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mendadak ada sebuah perubahan, mereka pandai mengambil ibrah. Kita ambil contoh matahari dan rembulan, dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di langit dunia. Saat ada perubahan dalam bentuk gerhana, misalkan gerhana matahari atau gerhana rembulan, ulul albab menjadikan peristiwa gerhana sebagai momentum meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bergegas melaksanakan salatul khusuf, salat gerhana bagi mereka-mereka yang melihat. Sementara yang tidak tergolong ulul albab sibuk cari kamera terbaik, membidik angle yang pas untuk dijadikan status WhatsApp. Masya Allah, purnama di kiri layar, terlihat pada jam sekian-sekian, kirim di WhatsApp, rame WhatsApp-nya, tapi gak sholat gerhana. Padahal di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika terjadi peristiwa gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bergegas memanggil Bilal, diminta untuk naik dan mengumandangkan panggilan kumpul di masjid as-salatu jami'ah. Maka para sahabat bergegas, berduyun-duyun, berbondong-bondong mendatangi masjid. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengimami mereka dua rakaat salat gerhana dengan sifat dan tata cara yang berbeda dari salat-salat pada umumnya. Karena kalau rakaat, dua rakaat pada salat gerhana ada dua kali rukuk, dua kali bacaan. Ya, setiap yang kita ketahui dalam satu sholat kan satu rakaat satu rukuk, untuk gerhana dua rukuk, dan sangat dianjurkan bacaan sholat gerhana adalah bacaan yang panjang, bacaan yang panjang, rukuknya juga panjang mirip dengan durasi panjang bacaan. Sehingga dipilih untuk imam sholat gerhana yang hafalannya banyak. Khawatir nanti kalau hafalannya minimalis, Qul huwallahu ahad diulang terus, Khalidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan setelah sholat dua rakaat gerhana, baginda Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di atas mimbarnya memberikan mau'izah, tausiah kepada para sahabat, mengingatkan peristiwa gerhana bukan lantaran meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Ya, beliau menepis anggapan-anggapan yang salah terkait dengan peristiwa tersebut. Kalau Rasul mengingatkan apa hikmah di balik gerhana, Allah hendak menampakkan sedikit dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menakut-nakuti kaum mukminin. Ya, gerhana itu baru sedikit. Yang Rasul mengatakan, innama dzalika ayatun min ayatillah yukhawwifu bihi ibadah. Gerhana itu tanda kebesaran Allah. Allah sengaja membuat gerhana supaya hamba-hambanya takut. Ya. Tapi yang terjadi di akhir zaman bukannya takut, malah dijadikan sebagai wisata. Ya. Gak sholat gerhana, sibuk cari angle yang tepat, bidik sana, bidik sini, bagikan di status WhatsApp, yang paling bagus hasil jepretannya dapat hadiah dari Pak RW. La haula wala quwwata illa billah. Padahal ketika ada perubahan pada penciptaan langit dan bumi yang tidak biasa, itu ada sesuatu yang Allah inginkan sebagai tadzkir, mengingatkan hamba-hambanya agar kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dipahami betul oleh ulul albab di kalangan kaum mukminin. Khalidina azani Allah wa iyyakum. Itu untuk perubahan di langit, termasuk yang di bumi. Khalidina azani Allah wa iyyakum, di permukaan bumi dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadi mungkin ada yang menganggapnya sebagai ayat dari tanda kebesaran Allah supaya kaum mukminin takut dan bergegas meningkatkan ketakwaan mereka dan memaksimalkan ibadah mereka pada sisa umur yang ada. Di lain sisi, ada kalanya perubahan pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala memang disepakati oleh kaum muslimin sebagai bentuk peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering, bahkan belum lama kita mendengar ada fenomena yang namanya zilzal, gempa bumi. Ya, gempa bumi. Hadirina azani Allah wa iyyakum. Terlepas dari teori-teori yang ada, ya, tapi itu terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. yang Allah menginginkan dari hamba-hambanya yang beriman dengan kemunculan gempa bumi, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menghentikan maksiatnya, bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya gempa bumi, kejadiannya enggak pernah lama. Kalau gerhana mungkin cukup lama, sekian ini kadang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa disaksikan lamanya durasi gerhana tadi. Kalau gempa bumi paling cuma semenit, 2 menit. Ada yang enggak sampai semenit, cuma beberapa detik. Tapi dampaknya dahsyat. Yang menyadarkan kita bahwasannya tanah yang kita pijak dan tidak bergerak, tenang, tidak berpindah-pindah tempatnya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan tanah ini tenang. Allah yang menjadikan tanah ini bisa kita olah sesuka hati kita tanpa perlawanan. Belum pernah ada petani yang nyangkul sawahnya kemudian tanahnya lari karena enggak mau dicangkul. Juga belum pernah ada ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, orang bangun rumah ya ditaruh di kiri layar gang 6 nomor 15 misalkan, sudah selesai, sudah undang-undang orang ngasih tahu kalau rumahnya baru ditinggal tidur, besok pagi pindah ke Duku Kupang. Belum pernah. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Allah yang membuat tenang. Dan Allah pula yang mampu menjadikan tanah yang tadinya tenang mendadak tidak terkendali, yang menjadikan manusia betul-betul menjadi makhluk yang lemah. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Yang pernah mengalami gempa sadar akan hal itu. Yang pernah mendengarkan cerita korban-korban gempa bisa merenungkan cerita tersebut. Kalau sudah gempa muncul di hadirin jinna azani Allah wa iyyakum, jangankan untuk berlari, untuk tetap bisa berdiri kokoh sulit. Ya. Padahal kejadiannya cuma sebentar. Rumah sekuat apapun bangunannya, kalau dia terkena dampak dari gempa tadi, rontok. Belum lama juga kita dengar gempa yang begitu dahsyat, yang luar biasa, menunjukkan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya. Gempa yang terjadi di Palu, yang enggak hanya sekedar gempa, sampai berpindah tanahnya. Itu bukan sekedar fenomena biasa, bukan sekedar bencana alam biasa, tapi dzikir minallah ta'ala. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika waktu kemunculan zilzal, gempa bumi semakin berdekatan, ya, dengan kata lain semakin sering muncul, itu menandakan ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, semakin jauh umat manusia khususnya kaum mukminin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak cukup hanya semata-mata peringatan dan pengingat, reminder dari khutbah Jumat yang terulang setiap pekan. Tidak cukup dengan pengingat dari tausiah mau'izhah yang disampaikan dalam kajian rutin 2 bulan sekali, sepekan sekali, atau bahkan setiap hari. Sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda kekuasaannya dalam bentuk zilzal dalam waktu yang berdekatan. Dan subhanallah, kemunculan zilzal, sering terjadinya gempa bumi, itu termasuk tanda dekatnya hari kiamat. ya, tanda dekatnya hari kiamat. Khairidina azani Allahu wa iyyaku. Kalau kita mau meneliti, mau merenungkan kembali, mengingat-ingat, ya, hampir setiap bulan khairidina azani Allahu wa iyyaku itu terjadi gempa. Hampir setiap bulan. Kalau mau ditengok dari data yang ada, setiap tahun kemunculan gempa semakin bertambah, semakin sering. Khairidina azani Allahu wa iyyaku. Itu bukan hanya sekedar untuk nambah wawasan. Oh, gempa boleh saja terjadi di Surabaya. Oh, gempa sekarang tambah sering. Berarti apa? Kita harus mencari tukang-tukang bangunan yang bisa mengakali gimana caranya rumah tidak roboh ketika gempa datang. Bukan itu. Khairidina azani Allahu wa iyyaku. Yang Allah inginkan supaya kaum mukminin bergegas memanfaatkan sisa usia mereka yang Allah berikan, dimanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah bersabda, yang subhanallah kalau kita renungkan hadis ini, apa yang beliau sampaikan betul-betul nyata. Dalam keadaan ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, belum nampak di masa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Nabi mengatakan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pengertian di kalangan para ulama. Pengertian yang pertama, dicabutnya ilmu bi mautil ulama. Ini berdasarkan hadis yang lain. Ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril rijal. Allah enggak akan mengambil ilmu, melenyapkan ilmu sekaligus dengan sekali cabutan diangkat ke langit. Walakin biqadil ulama, tapi dengan mewafatkan para ulama. Kematian para ulama itu merupakan bentuk semakin berkurangnya ilmu. Diangkat ilmu ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum dengan diwafatkan para ulama. Ya. Mana yang kedua, betul-betul dihilangkan ilmu. Dan itu terjadi nanti di akhir zaman. Khairidina azani Allahu wa iyyaku. Diangkatnya Al-Quran. Ya, diangkatnya Al-Quran. Dari seluruh hati kaum muslimin. Hilang mendadak. Khairidina azani Allahu wa iyyaku. Yang kemudian di sore harinya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang lembut yang akan berhembus ke seluruh belahan dunia. Siapapun dari kalangan mukmin yang terkena angin tersebut, walaupun imannya sekecil biji zarrah, sekecil apa namanya benih sawi misalkan, tapi dia iman, punya keimanan, meninggal dunia. Meninggal dunia, yang mukmin meninggal dunia. Kemudian malam harinya diangkat Al-Quran. Tidak ada seorang pun di kalangan umat manusia kala itu yang mengingat Al-Quran. Dan esok harinya terbitlah matahari dari arah barat. Khairidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, mungkin untuk makna yang kedua saat ini belum muncul, belum terjadi. Tapi makna yang pertama sudah ada. Ilmu semakin sedikit, ya kan? Kok bisa Ustaz? Siapa bilang ilmu semakin sedikit? Bukannya itu kitab-kitab para ulama sudah banyak Ustaz? Ya, saya berangkat ke Ampel, ke Jalan Sasa, Jalan Panggung, banyak itu jualan kitab. Iya, kitabnya banyak, tapi yang belajar dikit. Ya, semakin minim pengetahuan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mendominasi kejahilan sampai pada tingkatan masih banyak di kalangan kaum muslimin yang belum memahami tata cara wudu yang benar. Belum sholatnya, wudunya enggak paham. Sholatnya apalagi. Bahkan ada di kalangan kaum muslimin tidak bisa baca Quran. Apakah yang seperti itu tidak menandakan kalau ilmu semakin sedikit? Itu buktinya. Sanbidina azani Allahu wa iyyakum. Banyak di kalangan kaum muslimin tidak paham hukum-hukum agamanya. Bahkan yang berkaitan dengan ibadah yang menjadi kewajiban mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum, masih banyak yang enggak paham tentang masalah puasa. Enggak usah yang rumit-rumit, enggak usah masalah perselisihan di kalangan para ulama, khilaf di kalangan mereka, enggak usah. Yang dasar-dasar saja enggak ngerti. Yang dasar enggak ngerti. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sampai pada tingkatan enggak ngerti tata cara salat jenazah. Bayangan dia sholat jenazah sama kayak sholat yang lain. Ngikut imam, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir yang kedua, rukuk. Syarifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ada yang seperti itu. Sampai pada tingkatan, di kalangan kaum mukminin tidak hafal arkanul Islam, arkanul iman. Ya. Rukun Islam, rukun iman, enggak hafal. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal dia mukmin, muslim. Tapi enggak hafal. Bagaimana mau tahu kalau hafal saja enggak? Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini menyangkut pengetahuan yang sifatnya sangat-sangat mendasar dari pengetahuan tentang ajaran Islam. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu terjadi di zaman kita. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum. Tanda yang pertama ada. Wa tatsur az-zalazil, kata Nabi. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul tanda yang kedua, banyaknya gempa bumi. Ini yang tadi kita singgung. Wa yataqarab az-zaman, yang ketiga, waktu terasa singkat. Ya, waktu terasa singkat. Sanidina azani Allahu wa iyyakum. Di riwayat, dalam riwayat yang lain, wa yataqarabal aswaq. Tanda yang berikutnya, semakin berdekatan pasar-pasar. Kalau di zaman dulu, di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, pasar besar untuk jazirah Arab itu cuma ada di dua tempat, satu di negeri Yaman, dua di negeri Syam. Pasar besar. Dan untuk sampai ke negeri Yaman dari Makkah ke Madinah azani Allah wa iyyakum harus menempuh perjalanan kalau naik onta dengan perjalanan santai hampir sebulan lamanya. Karena saat itu belum ada PU Haryanto, belum ada, ya kan? Garuda juga belum ada. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Pasar besar untuk wilayah Arab saat itu cuma di dua tempat, Syam dengan Yaman. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat, nanti menjelang hari kiamat pasar itu semakin berdekatan. Dengan makna pasar semakin banyak dijumpai di sekitar atau di dalam wilayah kaum muslimin. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum. Dan ini nyata. Ya. Sebelah sana ada pasar Pandegiling gitu ya. Sana lagi mana? Setelah Pandegiling itu apa daerahnya? Keputran, masyaallah, Keputran ada, Pandegiling ada, banyu urip ada, dan itu berdekatan. Jadi na'azani Allah wa iyyakum. Itu makna yang pertama yang disampaikan oleh para ulama. Memang betul-betul berdekatan lokasinya. Ya, lokasinya berdekatan. Ya, baik itu di desa atau di kota. Memang di kota ada, Ustaz? Ada. Salah satu bentuk pasar adalah mall. Ya. Al-aswaq, suqun aswaqun dalam bahasa Arab, kalau terjemahan bahasa kita itu kan mall, pasar kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab suq itu tempat yang disediakan khusus untuk transaksi jual beli. Nah, kalau dibahasakan dalam bahasa kita pasar. Ya, tapi jangan dibayangkan kalau suq itu hanya terbatas pada pasar tradisional. Enggak. Pasar tradisional iya, pasar modern dalam bentuk mall juga iya. Dan sekarang Surabaya mallnya banyak. Berdekatan. Ya mana? Ya, berdekatan. Kedidina azani Allah wa iyyakum. Plaza Surabaya ada, TP ada, Galaksi ada. Ini malah penyebutan nama-nama mall ini jadi tadi. Ya, secara lokasinya betul-betul berdekatan, ada di zaman sekarang. Makna yang kedua, kata para ulama, yadaqarabul aswaq, berdekatan pasar itu bukan berarti berdekatan lokasinya, tapi untuk mengetahui dan memantau harga pasar satu dengan pasar yang lain semakin mudah. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang di zaman beliau sendiri belum ada makna yang beliau sampaikan. Kalau berdekatan lokasi mudah dinalar kan gitu ya, dan mulai nampak di masa beliau. Beliau juga menyampaikan di antara makna yang terkandung dalam hadis ini, berdekatan pasar tidak hanya lokasinya, tapi untuk memantau harga pasar satu dengan pasar yang lain itu semakin mudah dan semakin singkat. Yang di zaman beliau sendiri belum ada. Subhanallah, yang disampaikan oleh beliau sekarang ada. Jangankan mau ngecek harga pasar Keputran dibandingkan dengan pasar Pandegiling dan pasar Banyuurip, antum mau lihat harga bawang Bombay di negara asalnya India, bisa sekarang juga bisa. Ya mana? Bisa. Ya kan? Padahal lokasinya jauh antara Girilaya dengan Bombay. Oh, waduh. Kan gitu ya. Sangat jauh, tapi bisa. Hitungan detik. Enggak sampai sedetik bahkan. Ya, mata kita enggak mampu menangkap kecepatannya. Kok begitu diklik tek langsung keluar. Jadi nazani Allah wa iyyakum. Mau itu pasar yang isinya sembako, ya, harga bahan bangunan sampai harga kendaraan kan itu ya. Mau beli kendaraan baru, ya, Toyota Innova di sini kok mahal. Coba sih harganya di Jepang tuh berapa. Antum lihat langsung nongol. Ada. Subhanallah, makna itu juga ada di zaman kita. Ikhlidina azani Allah wa iyyakum. Makna yang ketiga yang lebih menakjubkan, dan ini disampaikan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna berdekatan pasar, ayyazhula wusul min aswaq ila aswaqin ukhra. Dimudahkan transportasi untuk berpindah dari satu pasar menuju pasar yang lain. Dan ini belum muncul pada masanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Zaman sekarang ada. Ya kan? Ada. Tadi ngecek barang mudah, langsung bisa. Sekarang langsung terbang, walaupun lokasinya tetap berjauhan, tapi untuk sampai dari satu pasar menuju pasar yang lain itu gampang. Ya. Pagi hari masih di Tanjung Perak, khalifidina azani Allah wa iyyakum, masukkan barang ke dalam kontainer. Siang hari ditelepon, ya kan? ada klien mau ketemu, oh mohon maaf Pak, saya sekarang ada di Banjarmasin ngecek pasar bawang. Pagi di Tanjung Perak masih kelihatan nyutung. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Siangnya sudah ke Banjarmasin. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin. Besoknya pagi harinya ditelepon lagi, Pak, masih di Banjarmasin? Oh enggak, saya sekarang ada di Pasar Bawang Probolinggo. La ilaha illallah. Ya, dari Surabaya Banjarmasin Probolinggo. Perkutat dunia bawang. Lokasinya enggak berubah, ya, enggak kemudian semakin mendekat gitu, enggak. Tetap pada lokasinya, tapi untuk berpindah dari Surabaya, Banjarmasin, kemudian ke Probolinggo sangat dimudahkan. Yang mungkin pada zaman dahulu kala butuh waktu yang lama. Itu disampaikan oleh Rasul lebih dari 1440 tahun yang silam, dan disampaikan maknanya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala juga lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang di masa beliau sendiri ketika beliau menyampaikan maknanya beliau belum menyaksikan, baru satu yang beliau saksikan, lokasinya benar-benar berdekatan. Untuk yang kedua dan ketiga belum beliau saksikan, dan beliau menyebutkan secara tegas, walam ashhaduhuma, yang dua makna ini saya belum lihat. Ternyata kita yang kebahagiaan menyaksikan. Apakah itu sebuah kebanggaan? Tidak, justru mengkhawatirkan. Kenapa? Kita menyaksikan satu persatu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Itu bukan sebuah kebanggaan. Jangan berpikir, oh ini prestasi kan itu ya. Kita lihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Orang ulama dulu gak lihat, Abu Bakar Ash-Shiddiq gak lihat. Salah mas, bukan prestasi. Justru mengkhawatirkan. Khadibidina azani Allah wa'iyakum. Ya, sudah berapa tanda tadi kita? 1, 2, 3, 4. Empat tanda. Subhanallah, Rasul melanjutkan. Tanda yang kelima, wa tadharul fitan, munculnya fitnah. Baik fitnah dalam urusan dunia maupun fitnah dalam urusan agama. Yang ini gak perlu dibahas, sudah kelihatan nyata. Ya. Kalau yang fitnah ini sudah ada di masa akhir para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, sudah mulai berani bermunculan. Yang benih-benihnya sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satunya ketika datang seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah An-Najdi kepada Rasul alaihi salatu wasallam ketika memprotes ghanimah pembagian rampasan perang pada perang Hunain. Ya, orang yang baru masuk Islam dikasih harta benda yang sangat banyak. Masing-masing ketua kabilah 100 ekor unta. Sementara sahabat yang sudah lama masuk Islam gak dapat apa-apa. Sepintas ini gak adil. Kan itu ya. Padahal Rasul memiliki apa namanya tujuan yang lain. Bukan dalam rangka mendolimi sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Tidak, tapi ada kepentingan dakwah yang beliau inginkan. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Tiba-tiba datang Dzul Khuwaisirah An-Najdi mendatangi Rasulullah secara langsung dan menghujat, mengkritik habis-habisan pembagian Rasul. Datang dengan tanpa sopan santun sampai di dekat Rasul, laki-laki ini mengatakan, ya Muhammad, i'dil. Fa innaka la ta'dil in hadhihi al-qismah la yuradu biha wajhullah. Wahai Muhammad, satu tanda tidak sopan memanggil nabi langsung dengan namanya. Nomor dua, i'dil fa innaka la ta'dil, menuduh Rasul sebagai orang yang zalim. Wahai Muhammad, berbuatlah adil. kau sedang berbuat zalim, gak adil kamu sekarang. Nomor tiganya, dia mengatakan inna hadhihi al-ismah la yuradu biha wajhullah. Pembagian semacam ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, meragukan keikhlasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar bin Khattab ketika melihat orang ini, ya, langsung naik pitam. Minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiq." Biarkan saya wahai Nabi alaihi salatu wasalam, izinkan saya tak penggal leher orang ini. Memang sangar kan gitu ya. Tapi enggak diizinkan oleh Rasul. Dan Rasul marah ketika dikritik semacam itu, karena dengan kezaliman kritikan tadi tadi bidina azani Allah wa iyyakum. Rasul mengatakan, "Wa may ya'dilu ba'di?" Siapa yang lebih mampu untuk berbuat adil daripada aku? "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'?" Kenapa kalian tidak percaya dengan pembagianku? Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang ada di langit. Lu marah. Kalibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ketika berpaling keluar dulu wahai sirah, Rasul menunjuk langsung ke arah tengkuknya dengan mengatakan, "Saya merujuk min di'di ihada qawmun yakra'un al-Quran. Qawmun tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu 'anil ramiyah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, nanti akan muncul dari anak keturunan orang ini sebuah kaum yang kalian para sahabat akan menganggap remeh salat dan puasa kalian kalau dibandingkan dengan mereka, sangat ahli ibadah. Yang ketika didatangi oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di markas besar mereka di daerah Harura, ya, sekitar 20 mil dari kota Quba, sanidina azani Allah wa iyyakum, di Irak sana. Didatangi oleh Abdullah ibnu Abbas, beliau melihat semua orang matanya menghitam, kalau kita mengistilahkan dengan mata panda kan itu ya. Kalau panda sih mending gemuk, ini enggak kurus. Punya mata panda, menguning kulitnya. Kenapa? Karena banyak puasa, tiap malamnya qiyamul lail baca Quran. Ya. Betul-betul luar biasa ibadah mereka. Tapi kata Nabi, mereka pandai baca Quran tapi enggak masuk dalam hati mereka. Mereka enggak ngerti apa yang dibaca. Sehingga melesat jauh keluar dari ajaran Islam seperti melesatnya panah dari busurnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini sudah muncul sejak dari zaman Rasul. Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, tambah tak karu-karuan. Khamidina azaniyallahu wa iyyaku. Sampai pada tingkatan salat pakai bahasa Indonesia. Ya, itu fitnah yang kurang besar apalagi. Salat pakai bahasa Indonesia. Itu kalau dibiarkan lama-lama, salat pakai bahasa Surabaya. Khamidina azaniyallahu wa iyyakum, la haula wala quwwata illa billah. Nah, dan masih beberapa poin lagi disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya dari awal sampai yang ke-6 ini sudah ada di hadapan kita. Untuk apa? Supaya ulul albab kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sisa umur yang ada, tidak menunda-nunda taubat dan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, terkhusus jamaah Masjid Miftahul Jannah, termasuk golongan ulul albab yang dipuji dalam ayat yang telah kita baca dalam surat Ali Imran 190 sampai 191. Allahumma. Kita cuba sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.